Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Azza wa Jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayuhal ikhwatil kiram, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, kenikmatan umur, kesempatan dan juga kesehatan. Dan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di sebuah musim ketaatan. Saat ini kita sedang berada di musim ketaatan, hari-hari yang memang kita diperintahkan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang mulia yaitu 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bersabda: "Ma min ayyamin aqdam wa ahabbu ila Allah al-amal fihi." Tidaklah ada hari-hari yang lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di dalamnya. Min hadhihi al-ayyam al-ashr, dari hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan fathiru fihinna at-tahlil wat-tahbir wat-tahmin. Maka perbanyaklah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bacaan takbir, bacaan tahlil dan bacaan tahmin. Ikhwati fillah rahimakumullah, orang yang bijak dan orang yang cerdas adalah orang yang mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang mampu memanfaatkan kesempatan dan potensi yang Allah berikan kepadanya untuk meraih kebaikan dengan semaksimal mungkin. Dalam artian, ketika kita sekarang ini berada dalam musim, ya, musim pahala, musim ketaatan seperti ini, maka mumpung belum lewat musim ini, ya, kita manfaatkan ini sebaik-baiknya. Kita berbanyak zikir, kita berbanyak bacaan-bacaan yang memang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti takbir, tahlil dan tahmid tadi. Nah, kemudian, ya, banyak amal-amal yang lain secara umum yang pantas untuk kita perbanyak di dalam bulan Dzulhijjah ini. Ya, tentu ya diantaranya adalah termasuk ya amal-amal soleh secara umum dan termasuk majelis zikir seperti ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, ya, bahwa kita masih diberikan taufik berupa kemudahan untuk senantiasa berada di majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di dalamnya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada pekan lalu kita telah mengkaji dan mempelajari bagian pertama dari kitab mukhtasar min hadzal fasl ini. Dan kita masih berada pada bab kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Kita tentang ilmu dan keutamaannya serta apa-apa yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Di antara keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab ini, wa an Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat itu benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka li talibil ilmi, terhadap penuntut ilmu, ridha bima yatlub, karena para malaikat itu ridha dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, berkata Al-Imam Al-Khattabi tentang makna malaikat meletakkan sayapnya, ya. Di sini disebutkan ada tiga maknanya. Ahaduhuma annahu basatal ajniha, bahwasanya para malaikat itu benar-benar membentangkan sayapnya, ya, membentangkan sayapnya. Dan yang kedua, annahu bimakna at-tawaddu' ta'dhiman li talibil ilmi. Maksud dari malaikat meletakkan sayapnya untuk talibul ilmi itu adalah karena tawadduknya para malaikat dengan, ya, mengagungkan, menghormati, memuliakan para penuntut ilmu. Dan yang ketiga, maksudnya adalah annahu murad bihi an-nuzul 'inda majalisil 'ilmi wa tarkil tayammum, yaitu makna sesuai dengan dhahir di sini, ya, bahwasanya malaikat itu ikut turun dalam majelis tersebut, ya, dan meninggalkan terbang. Jadi dalam majelis ilmu, makna yang terakhir ini disebutkan secara dhahirnya bahwa malaikat pun ikut turun hadir dalam majelis tersebut. Semakna dari hadis ini adalah hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah itu, ya, inna lillahi sayyara, Allah itu punya malaikat yang tugasnya memang untuk berkeliling mencari majelis zikir. Ya. Ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Dan apabila di antara mereka sudah mendapatkan majelis ilmu, maka kemudian mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya. Halummu ila hajatikum, ya. Kemarilah kepada apa yang kalian cari. Kemudian para malaikat itu kemudian, ya, bertumpuk-tumpuk dan mengikuti hadir dalam majelis tersebut. Dan apabila majelis itu telah selesai, telah bubar, maka para malaikat pun ikut bubar. Namun kemudian para malaikat itu naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, padahal Allah lebih tahu. Ya. Allah bertanya, wahai para malaikat, apakah yang dikerjakan oleh hamba-hambaku? Maka para malaikat itu menjawab, sesungguhnya, ya, hamba-hambamu ya Allah, si fulan, ya, hadir di dalam majelis zikir. Nah, kemudian para malaikat melaporkan, sesungguhnya mereka itu meminta kepadamu ya Allah. Lalu Allah bertanya, mereka minta apa? Malaikat mengatakan, sesungguhnya mereka itu meminta jannahmu. Ya. Lalu Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat jannahmu? Para malaikat mengatakan, belum, mereka belum pernah melihat surga. Maka Allah bertanya lagi, maka bagaimana lagi kalau seandainya mereka itu sudah pernah melihat surga? Lalu para malaikat kembali melaporkan, dan mereka juga berlindung kepadamu ya Allah. pertanyaan lagi, mereka berlindung terhadap apa? Lalu para ulama mengatakan, mereka berlindung dari neraka. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Mereka mengatakan belum pernah. Dan Allah mengatakan, bagaimana lagi kalau seandainya mereka pernah melihat neraka? Dan yang terakhir, para malaikat tadi mengatakan mereka juga punya satu permohonan. Ya, Allah bertanya apakah itu? Dan mereka mengatakan sesungguhnya mereka minta pengampunan-Mu ya Allah. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa Aku akan memberikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya jannah yang mereka minta, Aku lindungi mereka dari neraka yang mereka berlindung kepada-Ku, dan akan Aku ampuni mereka. Ya. Jadi, ya ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga termasuk di antara keutamaan yang sangat besar yang disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa hadir dalam majelis zikir, dalam majelis ilmu. Kemudian dalam hadis berikutnya, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya banyak sekali keutamaan. Beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Abdurrahman ibn Sahr ad-Dausi. Abdurrahman ibn Sahr ad-Dausi. Beliau masuk Islam pada pada tahun ke-7 Hijriah, ya. Dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih hanya 4 tahun saja. Ya, beliau menemani, bertalaqi, ya, mengambil ilmu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 4 tahun saja. Namun kemudian karena beliau dengan keutamaannya yang senantiasa bermulazamah, senantiasa berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi para sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Ya. Beliau juga terkenal dengan sifat birrul walidain. Ya, birrul walidain. Ya. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang sangat menyayangi ibunya. Bahkan ketika Abu Hurairah masuk Islam lebih dahulu dari ibunya, maka Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullaha ummi. Ya. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar ibu saya masuk Islam. Agar ibu saya masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah menceritakan setelah pulang dari tempatnya Nabi itu sampai di rumah, ya. Abu Hurairah sudah melihat ibunya sudah mandi keramas, sudah basah mandi keramas, dan kemudian Abu Hurairah membawa menggandeng ibunya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislamannya. Nah, ya, doa, ya, seorang anak kepada ibunya. Ya. Kemudian Abu Hurairah ini setiap kali beliau makan dengan ibunya, maka beliau tidak akan pernah mengambil sesuatu makanan pun sebelum ibunya mengambil lebih dahulu. Abu Hurairah ini kalau makan bersama ibunya, maka beliau tidak akan pernah mengambil secuil makanan pun sebelum ibunya mengambil lebih dahulu. Karena beliau menganggap, jangan sampai aku mengambil makanan yang sebenarnya sudah dilirik oleh ibu saya, yang dengannya saya turunkan kepada beliau. Sampai seperti ini. Jadi beliau dalam makan pun yang tidak berani mengambil ibunya, karena beliau, ya, khawatir kalau seandainya dia beliau mengambil makan duluan dan ternyata sebenarnya makanan sudah dilirik oleh ibunya, karena dia duluan maka gak jadi ibunya, ya. Dan ini menurut beliau sudah merupakan bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Subhanallah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menempuh sebuah perjalanan dalam mencari ilmu. Ya. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju atau mencari dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan minal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya dengan ilmu tersebut menuju jannah. Ya. Jadi ini juga keutamaan lain dari majelis ilmu, majelis zikir. Bahwa Nabi mengatakan, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menghadiri majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya dengan ilmu tersebut menuju jannah. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa besarnya keinginan seseorang masuk ke dalam surga itu berbanding lurus dengan semangat dia dalam menuntut ilmu. Semakin besar keinginan seseorang masuk surga, maka akan semakin besar juga semangat dia dalam menuntut ilmu. Sebab seseorang itu bisa masuk surga kalau dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Dan orang itu akan tahu amalan-amalan tersebut kalau dia belajar. Nah, jadi sekali lagi, ya, semakin besar keinginan seseorang, semakin besar cita-cita seseorang masuk ke dalam surga, maka hal itu berbanding lurus dengan semangat dia untuk menuntut ilmu, ilmu syar'i. Nah, sebaliknya, semakin besar keinginan seseorang atau kekhawatiran seseorang, ketakutan seseorang akan neraka, maka itu juga berbanding lurus dengan semangat dia dalam menuntut ilmu. Sebab kita bisa terhindar dari neraka kalau kita tidak melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Dan kita bisa mengetahui amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari neraka kalau kita belajar ilmu, ilmu syar'i. Itulah sebabnya para ulama terdahulu mereka betul-betul memahami hadis ini dan mereka mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Ya. Menuntut ilmu di sini bisa bermakna yang pertama yaitu makna zahir dari hadis ini, yaitu untuk kita berjalan keluar menghadiri majelis ilmu, ya, seperti kita sekarang ini. Atau makna yang kedua bersifat maknawi, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi perantara untuk menuntut ilmu. Ya, kalau bahasa, kalau di zaman ini kita bisa menuntut ilmu itu dengan, ya, dengan mendengar MP3 misalnya, atau dengan kaset, CD, atau membaca dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat kepada para salaf, ya, maka para salaf itu orang-orang yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Sebuah teladan yang dapat kita ambil ibrahnya yaitu salah seorang ulama yang menjadi muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya, saya pribadi ketika mendengar kisah itu sangat takjub. Yaitu seorang ulama yang bernama Baqi Ibn Mahlad. Baqi bin Mahlad. Baqi ini berasal dari Andalus. Ya, Andalus. Andalus itu kalau sekarang mana? Ya. Kalau sekarang Andalus itu Spanyol, Portugal dan satu lagi Tiga negara itu. Mungkin Italia, mungkin Prancis. Ya. Mungkin Italia atau Prancis. Tiga negara itu sekarang. Ya. Dan itu ada di Eropa. Ya. Kemudian Baqi bin Mahlad ini sangat berkeinginan belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu tinggalnya di Baghdad. Jarak antara Andalus sampai Baghdad itu melewati tiga benua. Eropa harus, kalau kita lihat peta itu, maka Spanyol itu di atas sebelah kiri. Lalu di samping kanannya ada Eropa, Afrika. Di sana ada Maghrib, Maroko, ada Libya, ada Tunis, ada Aljazair, ada Mauritania, ya, dan kemudian Mesir. Baru setelah itu masuk di Asia. Dan Baqi ini sebelum ke Baghdad singgah dulu ke Hijaz, Madinah, Mekah, Abu Haji. Ya. Jadi dari Andalus lewat Afrika masuk Madinah, Mekah, baru ke Baghdad. Ya. Dan dikisahkan Baqi bin Mahlad ini ketika menempuh perjalanan sekali berangkat dari Andalus sampai di Baghdad itu lamanya 1.5 tahun. Dan dalam perjalanan itu, selama perjalanan itu, beliau lebih banyak jalan kakinya daripada berkendara. 1.5 tahun sekali jalan, belum pulangnya, baru berangkat. Ya. 1.5 tahun dan lebih banyak jalan kakinya. Singkat cerita, sampailah Baqi bin Mahlad ini di Baghdad. Dan ketika sampai di Baghdad, maka beliau pun kemudian mencari tahu tentang Imam Ahmad. Akan tetapi, ya, pada masa itu, Bismillahirrahmanirrahim, di Baghdad sedang terdapat fitnah yang sangat besar, yaitu fitnah Khalifah Dinasti Abbasiyah Al-Mahmud yang berakidah bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Al-Quran itu makhluk, dan itu dipaksakan kepada kaum muslimin. Akhirnya itu dipaksakan, sehingga orang-orang atau ulama yang berbeda pendapat dengan Khalifah maka mungkin akan dibunuh atau mungkin dipenjara atau disiksa, termasuk di dalamnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad adalah termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk tapi kalamullah. Sehingga karena keyakinan itu, Imam Ahmad sempat dipenjara, ya. Namun beliau tidak dibunuh. Akan tetapi beliau dilarang untuk mengajar. Tidak boleh mengajar. Dan saat itu sampailah Baqi ini ke Baghdad. Dan ketika dikasih tahu tempatnya Imam Ahmad, maka kemudian Baqi ini menemui Imam Ahmad dan berbicara kepada beliau bahwa Baqi ingin belajar kepada Imam Ahmad. Saya ingin mendengar hadis dari Anda. Maka Imam Ahmad menyampaikan udurnya, wahai Baqi, saya tidak bisa mengajar Anda. Ya. Lalu Baqi ini menyampaikan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, apakah Anda tahu dari mana saya datang? Lalu Imam Ahmad mengatakan, kamu datang dari mana? Dari Afrika? Kata Baqi, saya datang dari tempat yang lebih jauh lagi. Ya. Saya dari Andalus. 1.5 tahun saya sampai sini. Saya punya pertanyaan kepada Anda tentang Anda yang mengajar saya. Ya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, wahai Baqi, sesungguhnya saya sangat ingin mengajar Anda. Saya sangat ingin menyampaikan hadis-hadis kepada kamu. Ya. Tetapi apa boleh buat? Khalifah melarang. Ya. Dan kalau saya tetap mengajar kamu, mungkin keburukannya akan kita dapat semua. Mungkin kita akan ditangkap atau kita akan dibunuh. Ya. Saya tidak bisa. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seorang Baqi, ya, yang menempuh perjalanan selama 1.5 tahun untuk belajar, namun kemudian dilarang untuk belajar. Namun Baqi ini bukan tipe orang yang mudah putus asa. Ya. Beliau kemudian mencari ide dan menyampaikan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, saya punya ide. Ya. Apakah itu? Baki mengatakan, saya akan datang kepada Anda setiap hari dengan baju kumis. Lalu silahkan Anda menerima saya dan memberikan sedekah kepada saya berupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun setuju. Begitulah setiap hari. Baki datang dalam baju pengemis, dalam batin pengemis, datang ke rumahnya Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad keluar sambil bersedekah, menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setiap hari seperti sampai rangkaian hadis dihafal. Kemudian pada suatu ketika khalifah yang melarang Imam Ahmad mengajar itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan digantikan oleh khalifah yang baru, Al-Mutawakkil. Dan Al-Mutawakkil ini termasuk khalifah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka setelah itu Al-Mutawakkil memberikan legitimasi kepada Imam Ahmad boleh untuk mengajar. Sehingga saat itu satu-satunya imam yang masih hidup dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena yang lain sudah meninggal, dibunuh atau dipenjara. Ya. Maka saat itulah kemudian Imam Ahmad mendapatkan gelar Imam Ahlus Sunnah. Ya. Gelar Imam Ahmad saat itu menjadi gelarnya Imam Ahlus Sunnah. Karena tinggal beliau sendiri. Ya. Satu-satunya ulama yang masih hidup yang mengajarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, setelah Imam Ahmad diberikan izin untuk mengajar kembali, ya, maka Imam Ahmad ini senantiasa mendudukkan Baqi bin Makhlad ini di samping beliau. Ya. Dan sebelum mengajar, beliau akan mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang ingin melihat seorang penuntut ilmu yang sebenar-benarnya, yang hakiki, lihatlah kepada pemuda ini. Beliau menyampaikan kepada seluruh jamaah. Ya. Setiap kali memulai pelajarannya, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin melihat seorang talibul ilmi yang hakiki, lihatlah kepada orang ini. Dan beliau terus seperti itu sampai satu hari Baqi ini tidak muncul. Baqi tidak muncul dalam majelis Imam Ahmad. Karena tidak ada, maka Imam Ahmad bertanya, di mana Baqi? Orang-orang mengatakan, wahai Imam, sesungguhnya Baqi sedang sakit. Maka seketika itu juga Imam Ahmad menghentikan pelajarannya dan mengatakan, kalau begitu saya akan menjenguk Baqi. Dan kemudian karena Imam Ahmad pergi menjenguk Baqi, seluruh jamaah yang hadir juga mengikuti Imam Ahmad. Antum tahu, zamannya Imam Ahmad itu mencapai 5.000 orang. 5.000 orang itu semua. Ya. Ketika Imam Ahmad dalam perjalanan menuju penginapannya Baqi, Baqi kan orang jauh, tidak harus, dia tidak punya rumah. Dia menginap di perumahan atau di persewaan. Ya. Yang punya rumah, yang punya persewaan itu datang kepada Baqi, bushra laka ya Baqi, kabar gembira buatmu ya Baqi. Imam Ahmad datang. Baqi saat itu bercerita, ketika Imam Ahmad datang menjengukku, saya merasakan bumi itu seperti gempa. Kenapa 5.000 orang? Jadi bergemuruh kayak gempa. Lalu wallahi, ya, setelah Imam Ahmad datang ke dekat saya dan orang-orang pun juga masih mengikuti beliau, saya melihat tidaklah sesuatu kalimat pun yang keluar dari Imam Ahmad, mulutnya Imam Ahmad, melainkan orang-orang ikut menulis. Jadi apapun yang keluar dari Imam Ahmad sampai dalam keadaan seperti itu, orang-orang pun ikut menulis sampai segitunya, subhanallah. Lalu setelah Imam Ahmad pulang, ya, Baqi menceritakan, tiba-tiba saya menjadi orang kaya. Tiba-tiba saya menjadi orang kaya. Kenapa? Karena setelah Imam Ahmad pergi, ya, orang-orang yang tinggal di sekitar apartemen itu berdatangan satu persatu. Ya, di antara mereka ada yang membawa makanan, buah-buahan, ada yang ngasih duit, ada yang ngasih harta. Ya. Lalu Baqi tiba-tiba jadi orang kaya. Ya. Ketika beliau bertanya kepada orang-orang, kenapa seperti ini? Ya, orang-orang mengatakan, Imam Ahmad saja datang kepada kamu, kamu juga berhak untuk mengikuti Imam Ahmad. Subhanallah. Ya. Bagaimana? Bagaimana seorang yang ya, bersungguh-sungguh dalam telah berilmu, kemudian ya, dia mendapatkan kemuliaan yang seperti itu. Ya. Baqi' ibn Mahkam yang merupakan murid kesayangan Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau punya musnad yang paling tebal sebenarnya, ya. Musnad dari Imam Ahmad itu, namun ya musnad itu hilang. Ya. Hilang, jadi enggak sampai ke kita. Tidak sampai ceritakannya ke kita. Namun ya sepenggal kisah ini, ya sepenggal kisah ini dapat kita ambil pelajaran dan ibrah bagaimana para salaf. Ya, mereka betul-betul bersemangat di dalam thalabul ilmi. Nah. Ya. Imam Malik juga pernah punya murid. Imam dari Imam Ahmad dan Imam Malik. Di daerah Syam ada seorang pemuda yang bernama Abdurrahman ibn Qasim. Ya. Abdurrahman ini menikah, pemuda lalu menikah. Setelah menikah beberapa waktu, kemudian Abdurrahman ini merasakan dalam hatinya kerinduan yang sangat luar biasa untuk belajar. Maka kemudian ia menyampaikan kepada istrinya, wahai ya istriku, saya sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk pergi kepada Imam Malik. Saya berikan kepada kamu dua pilihan. Yang pertama, kamu bertabat. Yang kedua, kamu kembali kepada orang tua. Ini pilihannya sangat berat. Yang pertama, kamu bertabat. Yang kedua, kamu silakan pulang ke orang tua. Lalu istri mengatakan, kalau begitu silakan Anda pergi ke Madinah belajar dari Imam Malik, dan insya Allah saya akan bersama. Yang seperti ini yang dicari, ya. Pak Andre. Maka pergilah Abdurrahman ini ke Madinah. Jarak antara Syam dengan Madinah itu sekitar 1 bulan zaman itu. Kemudian Abdurrahman bin Qasim ini belajar kepada Imam Malik. Ya. Merasa tidak cukup dengan kajian yang ada di madrasah Imam Malik, maka Abdurrahman ini minta izin kepada Imam Malik, wahai Imam, saya ingin minta jam tambahan. Saya minta tambahan jam belajar kepada Anda. Imam Malik mengatakan, saya tidak ada jam lagi, sudah penuh. Ya. Tapi Abdurrahman tetap saja minta motor. Ya. Saya mohon dengan sangat, ya, berikan saja tambahan ini. Pendengar tidak Anda. Maka Imam Malik mengatakan, kalau begitu saya izinkan kamu untuk menunggu setiap kali sholat subuh keluar di depan pintu rumah saya, ya Imam Malik. Silakan tunggu di situ. Setiap kali saya keluar sambil jalan di masjid, saya akan sampaikan hadis kepada kamu. Dan seperti itulah setiap hari. Abdurrahman ini setiap pagi sebelum subuh sudah nongkrong di depan pintunya rumah Imam Ahmad, Imam Malik. Dan setelah Imam Malik keluar, lalu kemudian sambil berjalan di masjid untuk salat subuh, mendengarkan hadis dari beliau. Suatu ketika Abdurrahman ini ketiduran menunggu di depan rumah dan ketiduran di situ. Ya. Tapi Imam Malik keluar tidak membangunkan, ibaratkan saja pergi. Ya. Maka pembantunya Imam Malik membangunkan Abdurrahman ini, ya, dibangunkan dan mengatakan, saya tidak pernah melihat murid, ya, saya tidak pernah melihat seorang thalabul ilmi yang malas seperti kamu. Baru sekali ketiduran, bukan terlambat. Abu Musa, bukan terlambat, tapi ketiduran. Sudah datang di luar, sudah ketiduran. Dikatakan seperti itu. Maka sejak saat itu Abdurrahman ibn Qasim tidak pernah tidur lagi. Selalu menunggu di depan pintunya Imam Malik. Satu suatu ketika setelah lewat bulan dan berganti tahun dan tahun, tiba-tiba datang serombongan kafilah, ya. Dan rombongan itu kemudian ikut di majlisnya Imam Malik, ada seorang anak yang bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, apakah ada di antara murid-murid Anda yang bernama Abdurrahman ibn Qasim?" Lalu Imam Malik mengatakan, "Kemarilah, wahai anak kecil, inilah orang yang kau cari, Abdurrahman ibn Qasim." Lalu anak itu kemudian datang kepada Abdurrahman ibn Qasim, menyampaikan salam kepadanya, mencium tangannya dan memeluknya, dan mengatakan, "Saya putra bapak." Jadi rupanya dahulu ketika pergi dengan istri itu kepada mengandung, dan tidak pernah pulang sampai anaknya nyusul ke dunia. Sebab ya, ini ya, kalau kita melihat sudah ada satu. Ya, bagaimana para salaf? Ya, mereka itu ya betul-betul sangat ya meluangkan waktu mereka dan bersenang dalam menuntut ilmu. Ya, maka dengan kita membaca sebagian dari kisah-kisah mereka itu, yang mudah-mudahan kita pun kemudian termotivasi. Ya, untuk setidaknya mengikuti. Ya, tidak usahlah sampai bertahun-tahun meninggalkan istrinya. Tidak usah seperti itu. Ya, paling tinggalkan 1 jam 2 jam saja. Ya, tapi kita belajar. Ya, dan mudah-mudahan ya kita berikan kemudahan kepada Allah Taala taufik ya untuk mencontoh mereka, meneladani mereka dalam yang menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Nah, saya kira ini dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Hada nawaitu jumain akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan depan itu pas itu lah tai. Ya malam-malam malam itu kan tapi saya kemungkinan pulang nanti.